tampo kabeh keputusanmu yen kuwi dadi karepmu. Misah tali tresnoku gawe tatu atiku. Wis karise mung cukup semini nali tresno karo kowe. Lilo kutu tak lilake, kutu tak rimo yen pancen iki dalane. Remuk batinku yen pancene kowe tu jodohku. Iki kahanan wis lalekno aku. Rangiro kowe ninggalke aku. Wis ra ono sa jroning